Oke, bersama New Pandawa. Ini lagunya bertemakan India ya. Apa Mas? Oh, wis ngerti ngono lho. Merah, hati Terima kasih buat mas-masku yang udah sawer ya.